surga atas orang musyrik, dan tempatnya ialah di dalam neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang musyrik. Yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ampunan bagi orang yang musyrik yang mati di dalam kesyirikannya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang buruknya kesyirikan. Penulis mengatakan yang keempat, rabi'an asyirku yuhbitu jami'al a'mal. Yang keempat, syirik itu membatalkan seluruh amal perbuatan. Maksudnya membatalkan adalah menghapus pahala amal perbuatan tersebut. Maksudnya membatalkan adalah menghapus pahala amal perbuatan tersebut. Dan amal perbuatan adalah seluruh amal perbuatan, baik amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Sekali melakukan kesyirikan akbar, maka akan menghapuskan seluruh pahala amal perbuatan tersebut. Qala ta'ala, penulis mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yang merugi maksud saya. Karena itu maka hendaklah Allah saja kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Ayat ini, ahibati hafizakumullah ta'ala, adalah ayat yang menunjukkan bahwa kesyirikan menghapuskan seluruh amalan. Kesyirikan menghapuskan seluruh amalan. Dan kalau diperhatikan di sini, la in asyrakta, jika kamu mempersyirikan Allah, la yahbathanna amaluk. Di situ ada dua penekanan. Sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. La lamut tawqid. Kemudian nun nunut tawqid. Sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Di sini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ya, termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah buruknya kesyirikan, menghapuskan amalan. Dan di sini terdapat penekanan akan terhapusnya amalan. Pelajaran dari ayat ini juga adalah, yaitu seorang yang mensyirikkan Allah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang yang mensyirikkan Allah berarti dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di ayat yang ke-66 Allah berfirman, Barillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tetapi, hendaklah kamu, karena itu maka hendaklah Allah saja kamu sembah. Dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ada kaitannya antara syukur dengan kesyirikan. Maksudnya siapa yang tidak bersyukur, siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia tidak bersyukur. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, bahwa salah satu target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Yang artinya, kemudian kata iblis bersumpah di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala, aku akan mendatangi mereka benar-benar dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat di sini menunjukkan bahwa target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Timbul pertanyaan, kenapa target operasi iblis dengan segala macam kegiatannya, was-wasnya, gangguannya untuk manusia, targetnya cuma satu. Tidak menjadikan manusia bersyukur. Karena orang yang bersyukur, dialah orang yang bertauhid. Boleh dikatakan, di balik syukur terdapat tauhid. Di balik syukur terdapat tauhid. Maka di sini kita ambil pelajaran tadi bahwa orang yang mensyirikkan Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur adalah yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, ولهذا يقولون إن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة. Artinya, karena itulah dikatakan bahwa syirik itu membatalkan seluruh amal perbuatan. Sebagaimana hadas membatalkan kesucian. Kalau di dalam masalah bersuci ada nama istilah hadas. Hadas adalah sebuah keadaan yang terjadi pada diri manusia, yang dengannya dia dalam keadaan tidak suci dan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Seperti misalkan hadas kentut, kemudian hadas buang air kecil, buang air besar. Ini namanya hadas asgar, hadas kecil. Di sana ada hadas besar, seperti misalkan keadaan junub, keadaan nifas, keadaan haid. Hadas besar. Nah, di sini disebutkan syirik membatalkan seluruh amal, sebagaimana hadas membatalkan kesucian. Kalau ada orang berhadas, maka pasti batal kesuciannya. Tidak akan tersisa. Kalau orang batal hadas, orang berhadas, maka batal kesuciannya, tidak akan tersisa. Begitu pula syirik, jika ada orang melakukan kesyirikan, maka batal amal perbuatannya, tidak akan tersisa. Ya, tidak akan tersisa. Misalkan ada orang mungkin mengatakan, kalau seandainya berhadas kentut, maka setengah suci. Nah, ini tidak benar. Ya, maka begitu pula kesyirikan. Kesyirikan apapun, maka akan menghapuskan seluruh amal. Kesyirikan akbar apapun bentuknya, maka akan menghapuskan seluruh amal. Kemudian penulis mengatakan, fal insan idza tawadda'a thumma ahdatha batalat taharatuhu. Kadzalika idza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah thumma asyraka syirkan akbar batala tauhiduhu. Jika seseorang berwudu kemudian ia berhadas, maka batallah kesuciannya. Demikian juga jika ia bersyahadat, maka tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian ia melakukan syirik akbar, maka batallah tauhidnya. Nah, ini sama. Wa batalat a'maluhu, dan batallah amalnya. Li'anna syirka yubtilul a'mal kama yubtilul hadatsu at-taharah. Karena syirik membatalkan seluruh amal sebagaimana hadas membatalkan kesucian. Ini perkataan para ulama. Antum hafal ya. Syirik membatalkan amal sebagaimana hadas membatalkan kesucian. Ya, ini perkataan para ulama. Syirku yubtilul a'mal kama yubtilu al-hadatsu at-taharah. Yang artinya syirik membatalkan amal sebagaimana hadas membatalkan kesucian. Wa qala ta'ala lamma ذكر بعض الأنبياء في سورة الأنعام ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala saat menyebut sebagian para nabi dalam surat Al-An'am, yaitu dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, maksudnya orang tua, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi dan rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi alaihi salatu wasalam. Dari mulai Nuh, kemudian Nabi Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, kemudian Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Luta, Lut, ya. Sekitar ada 15 ayat, 15 nabi yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, kemudian Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Ma'annahum anbiya, padahal mereka para nabi. Tetapi kalau sudah berurusan dengan kesyirikan, maka akan terhapus amalnya. Walakin law quddira annahum asyraku lahabitat anhum ma'amaluhum. Yang artinya, seandainya mereka syirik, kalau seandainya mereka syirik, niscaya amal perbuatan mereka akan sia-sia. Seandainya di sini bukan seandainya yang dilarang. Maksudnya, kalau terjadi, maka hukumnya juga sama. Akan terhapus amalan-amalan mereka. Itu para nabi alaihi salatu wasalam. Dalam surah Al-An'am ayat 88 ini. Tadi dalam surat Al-Zumar ayat 65-66, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau nabi saja melakukan kesyirikan terhapus amalnya, apalagi manusia-manusia di bawahnya. Kalau para nabi lau furid annahum asyraku billah. Kalau seandainya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka mensyirikkan Allah, terhapus amalnya, tidak ada ampun. Terhapus amalnya seluruhnya. Itu para nabi. Bagaimana orang-orang di bawahnya? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amalu." Jika engkau melakukan kesyirikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu orang-orang yang merugi. Di situ ada penekanan sekali lagi, "La yahbatanna lam lamut tauhid." Yahbatanna nun nunut tauqid. Yang menunjukkan bahwa niscaya akan benar-benar terhapus amalmu. Kemudian pensyarah mengatakan, "Fala yanfa'ul insan ayya amal amilahu ma'asyirk au amilahu qablahu wa lam yatub minhu kulluhu li'annahu yubtilu al'amal fa idza mata 'alayhi sara min ahli an-nar al-khalidina fiha." Artinya, maka amalan apapun yang telah dikerjakan seseorang tidak akan berguna baginya jika dilakukan dengan kesyirikan atau amal yang dilakukan sebelumnya dan dia belum bertobat darinya, dari kesyirikan. Lihat ini, saya ulangi ya, perhatikan. Maka amalan apapun yang telah dilakukan seseorang tidak akan berguna baginya jika dilakukan dengan syirik. Maksudnya, ada orang beramal, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka ini terhapus semua amalnya. Ada orang beramal dari mulai balig sampai umur berapa, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka amalnya ini terhapus seluruhnya. Baik, itu satu. Atau amal yang dilakukan sebelumnya dan dia belum bertobat dari syirik. Saya beri contoh. Orang ini beramal. Beramal kemudian di dalam amalnya tersebut dia melakukan kesyirikan. Ya, kemudian di dalam amalnya tersebut dia melakukan kesyirikan. Lalu setelah itu dia masuk Islam. Dia mati. Maka amalannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan seorang di zaman jahiliyah ahli sedekah, dermawan, namanya Ibnu Juda'an, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ibnu Juda'an. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana fil jahiliyah yut'imu ta'am wa yasilul arham." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Juda'an di masa jahiliyah adalah orang dermawan, memberikan makanan, minuman kepada jamaah haji, menyambung silaturahim dan semisalnya. Maka kata Aisyah, apakah bermanfaat untuknya di akhirat ketika dia melakukan itu dalam keadaan dia musyrik? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, li'annahu lam yakul rabbighfirli khati'ati yaumaddini qat." Yang artinya tidak. Tidak akan bermanfaat untuknya. Karena sama sekali dia belum pernah berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat." Ini menunjukkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang di masa jahiliyah. Maka kalau dia mati dalam masa jahiliyah tersebut dan belum bertobat darinya, tidak akan diterima oleh Allah. Sebesar apapun. Seperti misalkan ada namanya seorang bunda. Bunda kemanusiaan. Bunda titik-titik lah. Bunda kemanusiaan. Kemudian dia terkenal dengan kemanusiaannya, human right-nya, mengangkat hak asasi manusia dan semisalnya. Tapi kalau seandainya dia musyrik, tidak mensyirikkan Allah, tidak akan manfaat. Walau sebesar apapun amalnya. Kalau dia musyrik dan belum bertobat sampai matinya, tidak akan bermanfaat. Seperti kisah Ibnu Juda'an. Dan ini akidah, tidak boleh kita ragu di dalamnya. Ya. Karena berpahala, San. Tidak berpahala. Bangun masjid, 15 bangun masjid, musyrik. Enggak pahala. Jadi agama tidak dengan perasaan. Agama dengan dalil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, karena syirik membatalkan seluruh amal. Jika ia meninggal dalam kondisi demikian, maka ia menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya. Sebagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pertemuan sebelumnya ada perkara yang kita sebutkan, yaitu perkara yang kedua. Buruknya kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang dari surga dan tempatnya neraka. Dan saya sudah sebutkan bahwasanya tauhid yang merupakan kebalikan dari kesyirikan, faedahnya dua. Siapa yang masih ingat? Tauhid yang merupakan kebalikan dari kesyirikan, faedahnya dua. Nah. Ada yang masih ingat? Menghalangi seseorang masuk ke dalam neraka. Yang kedua, kalaupun masuk tidak akan kekal. Nah, kebalikannya kesyirikan. Kesyirikan, siapa yang mati di atas kesyirikan, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahlul kitab, mereka kekal abadi di dalam neraka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, jika ia meninggal dalam kondisi demikian, maka ia menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya. Tadi dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 7 kalau tidak salah. Ya, surat Al-Bayyinah kalau tidak ayat 6 ayat 7, silakan dicek. Nah, ini dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang mati di atas kesyirikan, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man mata yaj'alu lillahi niddan udkhilal nar. Barang siapa yang mati dan ia menjadikan untuk Allah sekutu, maka dia masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang mati mensyirikkan, dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka niscaya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berarti poin yang keempat, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya akan terhapus. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u nillahi niddan dakhala al-jannah. Artinya, barang siapa meninggalkan dalam kondisi masih berdoa kepada tandingan selain Allah, maka niscaya masuk ke dalam surga. Dan saya berkata di sini maksudnya adalah perawi hadis, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya berkata, Abdullah bin Mas'ud, barang siapa meninggal dalam kondisi tidak berdoa kepada tandingan selain Allah, niscaya masuk surga. Maksudnya barang siapa yang mati dalam keadaan tauhid, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buruknya tauhid yang keempat. Buruknya kesyirikan yang keempat. Sekarang kita membahas buruknya kesyirikan yang kelima. Penulis mengatakan, "Annasyirka yubihu damal musyrik wa malahu wa yujibu jihadahu." Artinya bahwa kesyirikan membolehkan tidak dijamin darah dan harta pelakunya, dan mewajibkan, menjadikan wajib diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan baik-baik. Ini sini penting. Perhatikan baik-baik bahwa kesyirikan membolehkan, yaitu membolehkan maksudnya tidak dijamin darah dan harta pelakunya. Membolehkan darah dan harta pelakunya diteteskan, hartanya diambil, dan menjadikan wajib diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buruknya kesyirikan. Hartanya tidak suci, darahnya berhak diteteskan, dan wajib diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihim wa hisabuhum 'ala Allah." Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terjamin dariku, kecuali dengan haknya. Dan perhitungan amal mereka tergantung Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan hadis ini. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini dibawakan oleh penulis, pensyarah, sebagai dalil bahwa orang yang musyrik darahnya tidak suci, berhak diteteskan. Hartanya tidak boleh diambil. Hartanya boleh diambil, tidak suci. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, penjelasan pertama, poin pertama terhadap hadis ini. Hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang agung dan penting dalam agama Islam. Hadis yang agung dan penting dalam agama Islam. Lihat perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah terhadap hadis ini. Sebagaimana perkataan Ibnu Daqiqil Aid, seorang ulama hadis, ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, "Hadza haditsun 'adzim wa qa'idatun min qawa'idid din." Hadis ini adalah hadis agung dan merupakan akidah pokok dari akidah agama Islam. Ini perkataan Ibnu Daqiqil Aid. Kemudian perkataan Ibnu Hajar Al-Haytari, seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan perkataannya di dalam kitab Fathul Mubin. Beliau mengatakan, huwa hadithun azimun mustamilun ala qawaidid din ala muhimmatiha. Hadis yang kita baca tadi barusan adalah hadis agung yang mengandung kaedah-kaedah dalam agama dan hal-hal yang penting dalam agama. Makanya kita jelaskan nanti hadis ini. Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, mengatakan, huwa aslun min usulil iman, Islam. Dia adalah pokok dasar dari pokok-pokok dasar ajaran Islam. Ya. Dia adalah pokok dasar dari pokok-pokok ajaran Islam. Karena di dalam hadis ini, atau kenapa para ulama menjelaskan seperti itu? Karena di dalam hadis ini terdapat tauhid. Terdapat mendirikan sholat. Terdapat membayar zakat. Terdapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin poin kedua pensyarahan hadis ini, apa maksud dari hadis ini? Lihat baik-baik. Umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan, aku di sini siapa? Rasulullah. Diperintahkan berarti kata pasif. Dalam bahasa Arabnya si fi'lu madin lil majhul, kata pasif, mabniun lil majhul, kata pasif. Kata pasif berarti ada yang memerintahkan. Aku diperintahkan. Yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan la amira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illallah. Tidak ada yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Begitu juga dikiaskan kepada para sahabat. Tidak ada yang memerintahkan para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memerintahkan Rasulullah kecuali Allah. Tidak ada yang memerintahkan para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan. Seperti misalkan dalam sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Ini diperintahkan. Yang diperintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memerintahkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya sahabat yang mengatakan kami diperintahkan, berarti kami di sini para sahabat, yang memerintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya adalah memerangi mereka dengan senjata. Memerangi mereka dengan senjata. Maksudnya adalah berjihad. Memerangi mereka dengan senjata maksudnya adalah berjihad. Dan jihad dibagi menjadi dua oleh para ulama. Ada yang disebut dengan jihadu talab. Dan ada yang disebut dengan jihadu daf'. Jihad talab adalah jihad karena diperintahkan untuk berjihad. Diperintahkan untuk berjihad. Jihadu daf' adalah jihad yang tujuannya untuk ofensif. Ofensif itu apa? Defensif maksud saya. Bertahan. Bertahan. Jadi kalau ada orang menyerang, maka kita bertahan. Mempertahankan agama kita, darah kita, kehormatan kita, tanah air kita. Ini namanya jihad apa? Dafa. Nanti setelah azan Isya saya akan tulis. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Kita lanjutkan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi di sini adalah berjihad, mengangkat senjata melawan musuh. Ya, berjihad, mengangkat senjata melawan musuh. Manusia, manusia di sini ada berbagai macam tafsir. Sebagian ulama mengatakan manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik dari kaum Arab, para penyembah berhala. Selain ahlul kitab, orang-orang musyrik dari kaum Arab, para penyembah berhala, selain ahlul kitab. Dengan tafsiran ini, maka kita bisa membantah bahwa Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Dengan tafsiran ini, kita bisa membantah bahwa Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Karena orang-orang orang-orang musyrik ataupun orang-orang misionaris ataupun orang-orang yang membedakan antara yang fobia terhadap syariat Islam, terutama syariat jihad, mereka mengatakan Islam disebarkan dengan kekerasan di bawah pertumpahan darah. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan akan hal itu. Maka kita jawab salah satunya adalah mereka berdalil dengan hadis ini. Lihat saja hadis itu. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Begitulah memang syariat Islam. Orientas, orang-orang orientalis juga berbicara seperti itu. Maka kita jawab ketika Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud bukan semua manusia. Siapa? Orang-orang musyrik dari bangsa Arab, penyembah berhala. Selain ahlul kitab. Ini jawaban. Ya. Makanya para ulama mengatakan, an-nas, manusia pada hadis ini, maksudnya adalah al-am alladhi yuradu bihil khas. Kata yang umum, tetapi maksudnya khusus. Di dalam ilmu usul fikih ada begitu. Katanya umum, maksudnya apa? Khusus. Manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Umum dia, tetapi sebenarnya maksudnya khusus. Dia siapa? Orang musyrik dari orang Arab, para penyembah berhala. Ya. Sekali lagi, penjelasan ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam disebarkan dengan darah, kekerasan, dan semisalnya. Ya, orang-orang orientalis, orang-orang fobia terhadap syariat Islam, terutama syariat jihad dan semisalnya. Nah, nanti saya akan bahas lebih detail lagi, ya, masalah ini, masalah permasalahan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan. Kita akan bantah. Kita lanjutkan dulu hingga mereka mengucapkan syahadat. Hingga mereka mengucapkan syahadat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu syarat masuk Islam bersyahadat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu syarat masuk Islam adalah bersyahadat. Karena apa disebutkan dalam ayat, dalam hadis ini, hatta yaqulu la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat. Dalam riwayat ini, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, jika mereka mengucapkan, dan sebelumnya, di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan riwayat, yaitu sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahannya seperti itu. Di dalam riwayat yang lain ada tambahannya seperti itu. Kemudian, jika mereka mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terjamin dariku. Apa maksudnya darah dan harta mereka terjamin dariku? Maksudnya adalah harta orang yang bersyahadat, yang mendirikan sholat, membayar zakat, maka tidak boleh diambil. Suci hartanya. Darah orang yang bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditambah dengan mendirikan sholat, membayar zakat, maka suci darahnya tidak boleh diteteskan. Ya, tidak boleh diteteskan. Kecuali dengan haknya. Maksud kecuali dengan haknya, maksudnya adalah kecuali dengan hak yang sudah diatur oleh Islam. Seperti membunuh orang yang membunuh. Merajam orang yang berzina. Memotong tangan orang yang mencuri. Ini hak. Ya. Membunuh, meneteskan darah dengan hak, dengan kebenaran. Seperti hukum-hukum had di dalam agama Islam. Itu yang dimaksud dengan kecuali dengan haknya. Jadi kalau ingin antum tulis, haknya di sini maksudnya adalah kecuali dengan hak yang sudah diatur oleh Islam. Kecuali dengan hak yang sudah diatur oleh Islam. Seperti membunuh orang yang membunuh, kisos. Kemudian merajam orang yang berzina, yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga, memotong tangan orang yang mencuri. Dan perhitungan amal mereka tergantung Allah. Maksudnya apa? Perhitungan amal. Di sini terdapat pelajaran menarik. Dan ini sering saya ulang-ulang. Sebelum terdapat pelajaran, perhitungan amal maksudnya adalah seluruh amal yang rahasia di sisi Allah. Kita menghukuminya hanya secara zahir. Jadi kalau Anda orang yang mengatakan, masuk Islam gak kamu? Oh yaudah, syahadu an la ilaha illallah. Beneran nih, bener gak kamu Islam? Jangan-jangan kamu cuma bohongan. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita menghukuminya secara apa? Zahir. Secara lisan dia bersyahadat sudah. Adapun dia munafik, dia pura-pura. Hisabuhum alallah. Perhitungan mereka di sisi Allah. Itu maksudnya. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya adalah al-ibrah bil makhabir la bil madhahir. Yang menjadi ukuran standar bil makhabir, amalan-amalan rahasia, bukan yang amalan-amalan yang didampakkan oleh orang. Seperti misalkan anak-anak berhijrah, anak muda berhijrah meniti jalan istiqamah. Yang menjadi ukuran adalah tatkala Anda sendirian. Tatkala dalam keadaan rahasia, tidak ada yang melihat kecuali Allah dan dua malaikat. Adapun semua orang melihat, di masjid Imam Syafi'i melihat, hadir pengajian, okelah. Al-ibrah bil makhabir la bil madhahir. Itu pelajaran dari hadis ini. Pelajaran dari hadis ini juga yaitu al-hukmu 'ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Artinya kita menghukumi orang secara zahirnya. Menghukumi orang secara zahirnya, dia salat, dia puasa, sudah muslim berarti. Dan Allah yang lebih mengetahui rahasia-rahasianya. Kita menghukuminya secara zahir. Ya, tidak boleh kita katakan wah riya itu orang, enggak bisa. Kenapa? Karena amalan riya itu amalan apa? Hati. Bukan amalan lahiriah. Dan kita cuma menghukuminya nahkumu 'ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita sebagai manusia menghukumi sebagai hal yang zahir. Adapun yang tersembunyi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu kaidah kita pakai. Nahkumu bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi manusia secara zahir. Dia salat, dia puasa, muslim. Adapun dia munafik, dia riya, dia ujub, maka siapa yang menghukuminya itu? Allah, bukan urusan kita. Pinanya munafik banang perang orang tuh. Pinanya riya banang perang. Ya. Salat maghrib aja lawas banang. Contoh. Nahkum bidh-dhahir. Dia salat imam, ya. Adapun masalah riya enggak ada urusan. Itu urusan siapa? Allah. Biasakan itu. Biasakan dalam hidup kita. Dan yang kayak begitu hidupnya akan nyaman. Pinanya stay. Ini kada ketujuh. Melihat tulunnya kayak ini. Apa urusannya? Nahkum bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi secara zahir, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasia seseorang. Hidup tenang setelah itu. Tidak ada su'udzan. Ya, tidak ada urusan apa-apa, tidak ada yang salah disembunyi-sembunyikan, di hadapan sama di belakang sama. Nahkum bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Ya, ini pelajaran menarik dari hadis ini. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti yang sudah saya ungkap bahwasanya sebagian orang berdasarkan hadis ini menganggap Islam disebarkan dengan cara kekerasan, pertumpahan darah di bawah mata pedang dan semisalnya. Wa innal jannata tahta dhilali rumhi. Itu hadis Rasul. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya surga di bawah naungan mata pedangku. Ini kan hadisnya luar biasa tuh. Seakan-akan Islam itu masuk Islam gak? Kalau enggak mati. Maka jawabannya mudah. Lihat sekarang jawaban beberapa jawaban ya. Yang pertama, jawaban secara rinci akan hadis bahwa Islam tersebar dengan peperangan, dengan kekerasan, pertumpahan darah. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, maka tidak ada pertumpahan darah. Yang ada cuma dakwah, nasihat, mengajak orang, tidak ada pertumpahan darah. 13 tahun di kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya pokok ajaran Islam bukan hanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi berdakwah. Yang kedua, orang-orang Yathrib, yaitu penduduk kota Madinah, masuk dalam agama Islam dengan begitu banyak tanpa peperangan. Dimulai dengan Bai'atul Aqabah pertama, bersama 6 orang, Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka, kemudian mereka membai'at, kemudian bai'at yang kedua, sekitar belasan orang, kalau tidak salah 12 orang, kemudian setelah itu baru masuk Islam, tanpa ada peperangan. Itu yang kedua. Yang membantah bahwasanya Islam disebarkan dengan peperangan, kekerasan, kemudian dengan darah, tumpahan darah dan semisalnya. Yang ketiga, perang-perang di zaman Rasulullah SAW kebanyakannya tidak dimulai oleh orang-orang Muslim. Yang memulainya adalah orang-orang kafir Quraisy. Baik itu Yahudi ataupun Nasrani, ya. Seperti misalkan di perang Badar, orang musyrik datang. Ya, orang musyrik mereka datang dari Mekah ke Badar. Uhud juga begitu. Ahzab juga begitu. Ya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW berperang dengan kaum Yahudi karena mereka berkhianat. Nah, ini pantas untuk diperangi. Ini jawaban yang ketiga, bahwa peperangan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimulai dahulu oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Yang keempat, kaum muslimun mereka masuk ke dalam agama Islam, kebanyakan dari mereka tanpa peperangan. Yang diperangi oleh Rasulullah SAW hanya beberapa belas kali. Dan setelah itu banyak yang masuk Islam. Artinya kaum muslimin, orang-orang masuk dalam agama Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk dalam agama Islam kebanyakan tanpa peperangan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Sebagian manusia tidak cukup hanya dengan dakwah. Ada yang bangal, ada yang kedemasi, mecal. Itu pantasnya dengan pedang. Ya, pantasnya dengan pedang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala yaitu syariat jihad adalah syariat ditujukan untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk membunuh manusia. Syariat jihad ditujukan untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk membunuh manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 40. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun 'aziz. Kalau seandainya bukan Allah menahan manusia sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain, maksudnya diadakan peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka akan runtuh tempat-tempat ibadah, ya, kemudian juga tempat-tempat sholat, masjid-masjid yang di dalamnya dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam meskipun mensyariatkan berjihad, maka di dalam agama Islam terdapat, di dalam syariat jihad terdapat adab-adab dalam berjihad. Adab-adab dalam berjihad. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh binatang. Meskipun disyariatkan berjihad, tetapi di sana terdapat adab-adab dalam berjihad yang menunjukkan bahwasanya jihad bukan tujuannya untuk menumpahkan darah, membunuh manusia. Beda dengan perang salib. Lihat Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang memenangkan perang salib, peperangan bersama kaum Nasrani. Setelah perang salib pertama kalah, kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi menang, itu bisa dihitung dengan darah, bisa dihitung, dilihat bagaimana orang-orang Nasrani ketika perang salib menghancurkan semuanya, sampai anak kecil. Antum coba baca perang salib, mengerikan bagaimana kaum Nasrani membantai kaum muslimin karena tujuan mereka memang untuk darah, membunuh tujuannya. Adapun umat Islam disyariatkan untuk berjihad li'i'la'i kalimatillah litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya, agar kalimat Allah dia yang tegak, agar Allah diibadahi. Itu tujuannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu diingat baik-baik. Kemudian bantahan selanjutnya adalah bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lalu kenapa ada jihad kalau enggak ada paksaan? Maka kita jawab tadi. Jihad itu tujuannya hanya untuk orang-orang yang bangal tadi. Yang mecal tadi. Adapun yang tidak mau masuk Islam dan tidak memerangi kaum muslimin, mereka dibiarkan. Dibiarkan hidup. Dan kemudian ada namanya akad bayar jizyah, kemudian akad bayar zimmah. Akad yang dengannya dia bisa hidup di tengah kaum muslimin dengan aman damai, dijaga oleh kaum muslimin, asal tidak memerangi kaum muslimin. Nah, ini bantahan-bantahan bagi kaum orientalis, bagi kaum misionaris, bagi kaum fobia terhadap syariat Islam, terutama syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Islam dibangun di atas apa? Kekerasan, pertumpahan darah, naungan pedang dan semisalnya. Apalagi kadang-kadang tuh lihat beberapa bendera kaum muslimin, pedang. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya mereka suka darah, tidak suka perdamaian. Ya, tidak suka. Ah, kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan agama yang mudah. Innama bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, itu bantahan-bantahan kepada orang-orang yang mengatakan syariat Islam adalah syariat yang buruk. Baik, sekarang kalau kita perhatikan buruknya kesyirikan disebutkan oleh penulis ada 5. Yang pertama menjadikan pelakunya musyrik kafir. Dan ini di dunia, catat ya. Ini di dunia. Siapa yang melakukan kesyirikan maka menjadikan pelakunya sebagai musyrik kafir. Ini di dunia. Ya. Buruknya kesyirikan, karena saya pernah menyebutkan sama antum bahwasanya kita akan bagi buruknya kesyirikan menjadi 2 bagian. Di dunia dan di akhirat. Kita bahas dulu dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, buruknya kesyirikan pelakunya disebut sebagai seorang kafir musyrik di dunia. Ya. Kemudian buruknya kesyirikan disebutkan yang kedua, Allah telah mengharamkan pelaku kesyirikan surga. Ini untuk di mana? Di akhirat. Ya, atau mencatat begitu. Ini di dunia, ini di akhirat. Nanti saya akan catat juga. Kemudian tempatnya ialah neraka dan dia tidak mempunyai penolong pun di akhirat. Ini semuanya di akhirat. Poin yang kedua itu. Yang ketiga, yaitu Allah mengharamkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Ini di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Allah mengharamkan ampunan, maghfirah untuk orang-orang musyrik itu di akhirat. Kemudian yang keempat, Allah menghapus pahala seluruh amal. Ini di mana? Hah? Dunia. Amalannya terhapus berarti. Tidak ada pahalanya sama sekali. Amalan yang dia lakukan di dunia terhapus. Amalan yang dilakukan di dunia terhapus. Berarti ini dunia. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu Allah, orang yang melakukan kesyirikan, darahnya halal. Hartanya halal. Dan boleh untuk diperangi. Ini di mana? Di dunia. Berarti 3 dunia, kemudian 2 akhirat. Saya tambahkan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang melakukan kesyirikan, ini berarti yang keenam. Ini berarti yang keenam. Orang yang melakukan kesyirikan, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau tadi kan amalnya terhapus. Ini enggak, amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Itu di mana? Di dunia atau di tidak akan diterima di dunia karena beramal di mana? Di dunia. Karena beramal di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Yang artinya, dan tidaklah yang tidak ada yang menghalangi mereka, yaitu orang-orang musyrik, kafir, untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Karena mereka melakukan kekafiran, kesyirikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak menafkahkan harta mereka, dengan melainkan dengan rasa enggan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya buruknya kesyirikan. Yang keenam sebagai tambahannya, apa tadi? Amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi. Baik. Buruknya kesyirikan selanjutnya adalah pelakunya tidak boleh mewarisi harta muslim dan hartanya tidak boleh diwarisi. Pelakunya tidak boleh mewarisi harta muslim dan hartanya tidak boleh diwarisi oleh muslim. Paham gak maksudnya? Jadi kalau ada orang kafir musyrik mati, maka seorang muslim tidak boleh mewarisi hartanya. Seorang muslim tidak boleh mewarisi hartanya. Lalu diletakkan kemana, Ustaz? Kaya raya loh, Ustaz. Bapak saya itu kaya raya. Musyrik tabinya. Ngapain? Ya. Kalau dia musyrik mati, kemudian dia kaya raya, dan dia punya ahli waris, ahli warisnya muslim, tidak boleh mengambil hartanya. Paham? Lalu hartanya ini kemana? Diberikan kepada pemerintahan kaum muslimin. Ya. Sebaliknya, kalau ada muslim mati, kemudian keluarga dari ahli warisnya ini adalah kak musyrik, maka tidak mewarisi harta muslim tadi. La yadithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Hadis Rasulullah SAW. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian itu di mana itu? Di dunia. Kemudian buruknya kesyirikan tidak disolatkan atasnya dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena dia telah melakukan dosa terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kriminal yang sangat besar, dosa yang paling terbesar. Nah, ini tambahan-tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang buruknya kesyirikan. Itu yang ketujuh, ya. Yang keberapa? Yang kedelapan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya kesyirikan yang kesembilan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesyirikan. Dalam surat At-Taubah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzanun minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin." Dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar. Hari haji akbar kapan? Kapan hari haji akbar? Ada sebagian isu di masyarakat, hari haji akbar itu kalau seandainya hari wukufnya hari Jumat. Hari haji akbar kalau hari wukufnya hari Jumat. Padahal tidak demikian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yaumun nahr, yaumul hajjil akbar." Hari menyembelih hewan kurban, itulah hari haji akbar. Berarti dia hari apa? Hari Idul Adha. Berarti setiap hari Idul Adha itu sebenarnya hari haji akbar. Jadi tepis isu itu, ya. Bahwa, wah ini haji hari ini, tahun ini haji bagus. Haji Akbar. Kenapa? Hari wukufnya hari Jumat. Hari wukufnya hari Jumat. Sebagaimana yang dilakukan hari wukufnya hari Kamis, kemudian hari rayanya hari Jumat. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka itu tidak benar. Yang benar adalah setiap hari Idul Adha, dia adalah hari Haji Akbar. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, surah At-Taubah ayat 3. Berita dari Allah dan Rasulnya pada hari Haji Akbar kepada manusia adalah bahwa Allah berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini keburukan yang ke-9. Kemudian keburukan yang ke-10. Kesyirikan merusak fitrah manusia. Kesyirikan merusak fitrah manusia. Makanya orang-orang musyrik tidak di atas fitrah lagi. Mereka orang paling gila, sesat. Ya, dan paling apa ya bahasanya? Paling menyimpang otaknya. Dungu, bodoh, kuadrat, pangkat 9. Itu orang musyrik. Maka jangan musyrikkan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah, man la yastajibu lah." Siapakah orang yang paling sesat, paling menyimpang, paling kurang akalnya, paling gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak pernah mengabulkan doanya. Kan aneh. Minta kepada orang mati. Yang sudah mati dimintai, ditinggalkan Allah Al-Hayy Al-Qayyum, As-Sami' Al-Basir, Al-Qarib. Yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Ya. Al-Mujib, yang mengabulkan doa. Ditinggalkan yang seperti itu, pergi kepada orang mati. Otak mana? Dan ketika diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianggap memecah belah umat. Aneh. Saya katakan tadi, yang ke-10, buruknya kesyirikan merusak fitrah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada dari bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini apa? Islam. Apa dalilnya? Surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratullah allati fataran nas 'alaiha." Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. "Dzalikad dinul qayyim. La tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim." Tidak ada pergantian untuk penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Itu fitrah. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kemudian fa abawahu yuhawwidani wa yunassir au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti yang mensyirikkan Allah menjadi Yahudi, mensyirikkan Allah menjadi Nasrani, mensyirikkan Allah menjadi Majusi, maka sudah tidak di atas fitrah. Kenapa? Karena di situ ada fa. Fa abawahu. Fa litaqib, untuk setelahnya. Yang asalnya fitrah, kemudian setelahnya berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Menunjukkan bahwasanya Yahudi, Nasrani, Majusi bukan di atas fitrah manusia. Nah ini. Ahibati ya hafizakumullahu ta'ala. Taib. Itu yang bisa kita bahas tentang buruknya kesyirikan. Ya, buruknya kesyirikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan ini selesai pembahasan tentang syirik akbar. Syirik akbar. Insyaallah ta'ala kita akan bahas nanti syirik asgar. Dan sebagai pemberitahuan, insyaallah pekan depan malam Kamis saya libur karena ada safar. Mudah-mudahan malam Kamis yang akan datangnya lagi tanggal 27 kita bisa kembali untuk mengkaji kitab ini. Nah, ada pertanyaan? Mohon maaf kepada para jamaah, ini isyaknya lambat, maghribnya lambat, jadi kita agak terlambat. Apakah dosa bermaksiat tatkala sendirian seperti menonton tontonan yang diharamkan, derajat dosanya sama dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama menghapus pahala, menghapus amal? Perhatikan, berdosa, melakukan dosa saat sendirian diancam dengan terhapus pahalanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu an, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban itu adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang budak dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidhan. Sungguh aku akan benar-benar memberitahukan kepada kalian orang-orang yang mereka itu dari umatku membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah, gunung di Yaman, terkenal dengan besar dan menjulang tinggi. Biar para sahabat bisa membayangkan bagaimana besarnya pahala tersebut. Kemudian fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Lalu Allah menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti haba. Haba adalah debu. Mansura, berterbangan. Kalau kita buka jendela, ada sinar matahari masuk, itu ada debu-debu yang berterbangan. Begitulah yang disebut dengan haba. Ada lagi yang mengatakan haba annamlatus saghirah. Haba adalah semut kecil. Seperti itu, yang asalnya bergunung-gunung dijadikan oleh Allah seperti semut-semut kecil, enggak ada nilainya. Maka Tsauban radhiyallahu anhu langsung mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan. Ya Rasulullah, sifhum lana jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan kepada mereka tentang mereka kepada kami. Agar kami tidak mengikuti mereka, tidak masuk seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahum min ikhwanikum. Mereka adalah saudara kalian. Maksudnya orang beriman. Wa min bani jildatikum, dan termasuk bangsa kalian. Maksudnya adalah manusia. Ya'khudzuna minal lail kama ta'khudzun. Mereka bangun malam, sholat malam sebagaimana kalian bangun malam. Berarti ahli ibadah ini. Ahli ibadah. Ya jelas ahli ibadah, long di awal disebutkan membawa pahala bergunung-gunung. Ahli ibadah dia. Walakinnahum idza khalaw bi maharimillah intahakuha. Tetapi jika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar hal tersebut. Dan ironinya di zaman sekarang sangat mudah seseorang bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah pertanyaan saudara kita, Ustaz, apakah bersendirian, hukum bersendirian dengan Allah, dosa bersendirian dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan dosa pahala sama dengan mensyirikkan Allah? Maka jawabannya tidak sama tentunya. Karena berdosa saat sendirian dosa, dan berdosa kesyirikan dosa besar, tidak sama. Cuma ada kadang-kadang dosa-dosa yang di bawah kesyirikan tapi menghapuskan pahala. Seperti ini. Dikarenakan kenapa? Penjelasannya bagaimana? Kok bisa berdosa saat sendiri menghapus pahala? Ada berbagai macam penjelasan para ulama. Yang pertama, kenapa berdosa saat sendirian menghapuskan pahala? Karena dia seakan-akan menganggap Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar. Berarti dia meniadakan sifat Allah. Dan yang meniadakan sifat Allah kafir. Dan kafir, apa? Terhapus pahalanya. Terhapus pahalanya. Ada yang kedua mengatakan bahwa, oh dia tidak. Dia tetap menyatakan Allah maha melihat, maha mendengar. Cuma dia meremehkan Allah. Yastaghfirun minan nas wa la yastaghfiruna min Allah. Menyembunyikan di hadapan manusia, tapi tidak menyembunyikan di hadapan Allah. Dari mata manusia, seakan, masya Allah, ada ringtone sedikit, ada musik. Ganti akhi, haram ya akhi. Sudah sampai kamar, lepas peci, jenggot lepas. Yang ditonton semuanya musik. Ya. Dia meremehkan Allah. Makanya ada perkataan para ulama salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah, hina, tidak ada nilainya di sisimu ketika Allah melihatmu. Ya, kalau manusia melihat seakan-akan wah gitu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang melihat, maka tidak ada nilainya. Jadi tidak sama ya. Cuma ada dosa-dosa yang memang berpotensi untuk menghapuskan pahala. Bagaimana amalan seseorang pada saat masih kafir, kemudian masuk Islam? Apakah kemudian dihitung sebagai kebaikan karena keislamannya atau tidak berarti apa-apa? Siapa yang masih ingat penjelasan saya? Hah, maghfirah. Apa, Pak? Taubatnya, dengan taubatnya masuk Islam, maka lebih besar dibandingkan apa? Pahala-pahala yang dia, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan sebelum agama Islam. Dalilnya apa? Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, atau Amr bin As. Ketika itu Amr bin As masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan, dia, wahai Rasulullah, uridu an ukhli Islam. Aku ingin masuk Islam. Julurkan tanganmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya. Kemudian ketika ingin mengucapkan syahadat, beliau pegang dengan erat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, mata. Wahai Amr, ada apa ini? Baru mau masuk Islam sudah nyakitin saya. Ada apa ini?" Maka kata Amr bin As radhiyallahu anhu, "Uridu an ashtarit." Aku ingin memberikan syarat. Kalau aku masuk Islam, apakah dosaku diampuni atau tidak? Atas dosa-dosa yang lalu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, alam ta'alam, annal Islam yajibu ma qablahu, yahdimu ma qablahu, wa annal hijrah yahdahdimu ma qablahu. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Amr, bahwa orang yang masuk Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan orang yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya bahwa orang kalau dalam keadaan musyrik, dia melakukan pahala, melakukan amal soleh, amalan, kebaikan. Ya. Apakah ketika dia masuk Islam, maka amal kebaikan ini akan datang kepadanya? Maka kita jawab tidak. Karena dia melakukannya dalam keadaan apa? Musyrik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi taubat yang dia lakukan, Islam yang dilakukan, lebih besar pahalanya dibandingkan amal baik yang dilakukan saat dia sebelum Islam. Allahu a'lam. Apakah orang kafir yang baik tetap sama kedudukannya dengan orang kafir yang jahat di dalam neraka? Tanya aja sendiri sana. Ente kalau tahu ngapain juga? Ya, yang paling penting kita masuk ke dalam surga. Ada riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu akhaffin nas adzaban yaumil qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan minan nar." Orang yang paling rendah derajatnya di dalam neraka adalah derajat siksanya di dalam neraka adalah orang yang diletakkan di bawah kedua mata, dua telapak kakinya, dua batu api. Yaghli minhuma dimaghu. Dengan dua batu api tersebut, maka akan mendidih kepalanya. Baik. Ini siksa paling ringan di dalam neraka. Berarti menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat tingkat. Baik. Dan ini diberikan, disebutkan oleh para ulama. Ini hadis diberikan kepada Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW, "Laula ana lakana fi dharkil asfal minan nar." Kalau seandainya bukan karenaku, maka niscaya dia akan di dalam kerak neraka. Walakinnahu fi dhahdahin minan nar. Akan tetapi dia di awal-awal atau di atas-atasnya neraka. Nah, ini menunjukkan hadis tadi yang barusan saya bacakan tentang Abu Thalib, kemudian hadis yang paling ringan derajatnya itu diberitahukan kepada Abu Thalib khusus, tidak diberikan kepada semuanya. Ya, ini wallahu a'lam. Jika kita mengetahui seseorang meninggal di atas kemurtadan, namun keluarga seseorang tersebut tidak tahu, tahunya bahwa orang tersebut masih muslim, maka apakah orang tersebut layak untuk dimakamkan sesuai syariat Islam? Sudah saya jawab tadi. Apa? Al-hukmu bil-zahir. Wallah yatawallas sarair. Hukumnya, kita menghukumi secara zahir. Keluarganya menganggap dia muslim. Belum tahu kalau dia musyrik, kafir, murtad. Maka kita menghukumi orang secara zahir. Sama seperti masalah. Sering saya, dan pertanyaan saya tidak suka. Karena ini menyalahkan orang. Beliau mengatakan, Ustaz, bagaimana nasib kakek nenek kita dahulu? Hampir semua mereka melakukan kesyirikan. Maka pertanyaan ini perlu dikoreksi. Siapa yang bilang hampir semua melakukan kesyirikan? Ente aja yang bertauhid? Ini tidak benar. Paham ya? Tidak benar. Mengeneralisir seperti itu tidak benar. Itu satu. Yang kedua, kalau saat kemudian dia bertanya, pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita mendoakan mereka? Karena dikhawatirkan mereka musyrik. Maka kita katakan, al-hukmu bil-zahir. Wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi secara zahir. Zahirnya apa? Muslim. Selama tidak ada dalil yang begitu tegas dia keluar dari Islam, dia melakukan kesyirikan, maka dia muslim. Maka doakan untuk mendapatkan kebaikan, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun masalah kesyirikan yang kita tidak tahu, itu Allah urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf, yang saya ketahui Ustaz adalah lulusan bidang hadis. Koreksi jika saya salah. Apakah ada niat dari Ustaz untuk membuka majelis tentang pelajaran-pelajaran hadis seperti Sahih Bukhari dan semisalnya? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak seperti Ustaz Firanda, Ustaz Hakim yang baca kitab-kitab hadis. Tapi mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ada bacaan bismillahi masyaallah la yasuqu al khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahi masyaallah haula wala quwwata illa billah, ya barru ya rahimu ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya ahya syir ahya. Nah, ini masalahnya, ya ahya syir ya ahya. Yang jelas ada pertanyaannya, kertas di atas berisikan doa-doa yang disuruh diamalkan dan digantung di atas pintu rumah. Anda kalian? Ulun sudah bisi. Kertas tersebut sudah lama berada di rumah saya dan baru sekarang berani mengambilnya. Apakah amalan tersebut pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap kertas tersebut? Maka jawabannya, pertanyaannya adalah, apakah amalan tersebut pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah. Ya, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan untuk menggantung sesuatu sebagai bentuk ibadah. Menggantung sesuatu sebagai bentuk ibadah. Bahkan yang ada adalah Nabi Muhammad SAW melarang menggantung jimat. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka tidak ada pernah Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya mensyariatkan untuk menggantung sesuatu sebagai penghalang dari mudarat ataupun sebagai penolak bala, belum ada. Bagaimana sebaiknya dilakukan terhadap kertas tersebut? Maka jawabannya dibakar, ya, dibakar, kemudian tidak ada urusan setelah dibakar. Jangan dimasukkan dalam banyu minum. Taib. Kemudian pertanyaannya, mungkin sebenarnya yang harus ditanyakan adalah, Ustaz, artinya apa? Maka jawabannya, artinya baik dari awal. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Dengan nama Allah, dengan atas kehendak Allah, tidak ada yang menarik kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah, atas kehendak Allah, tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah. Dengan nama Allah, dengan atas kehendak Allah, apa saja dari nikmat berasal dari Allah. Dengan nama Allah, atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali oleh Allah. Yang jadi masalah adalah mengamalkannya dengan cara menggantungnya. Ini yang jadi masalah. Tulisannya, maknanya tidak masalah. Ya. Sampai kalimat yang saya baca tadi tidak masalah. Ya, kemudian yang jadi masalah juga ada tulisan 3 kali. Bacaannya sudah tidak disyariatkan, kemudian pembatasannya 3 kali tidak disyariatkan. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penggantungannya pun tidak disyariatkan. Kemudian yang jadi masalah di sini, ya Barru, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hanan, ya Manan. Itu bagus, itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini ada ya Ahya, Syir Ahya. Ah, ini yang sering terjadi. Ya. Penyebutan nama-nama Allah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an ataupun perkataan-perkataan yang baik, kemudian di dalamnya ditambahi seperti ini. Ini kita tidak tahu maksudnya apa. Ya Ahya, Syir Ya Ahya. Tidak tahu. Tidak ada bahasa Arabnya juga tidak tahu, ya. Kemudian maksudnya maknanya juga kita tidak tahu karena tidak ada Ya Ahya, Syir. Ya, Syir itu artinya tunjuk. Apakah menunjuk atau apa? Ahya saya tidak paham artinya. Nah, ini sering seperti itu. Ada kumpulan ayat, nanti di bawahnya atau di tengah-tengahnya dimasuki. Itu yang menunjukkan dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah dibakar, kemudian tidak perlu ditakutkan apa-apa. Dan yang menarik di sini adalah saya baru sekarang berani mengambilnya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, perkara-perkara seperti ini tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat, mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ditakuti dan dikhawatirkan kalau seandainya takut yang menyebabkan seseorang mengagungkan sesuatu selain Allah, mencintai sesuatu selain Allah, tunduk patuh kepada selain Allah, dikhawatirkan ini takut kesyirikan. Apa hukumnya bapidara pakai janar dan kunyit? Apakah ada alternatif lain selain bidara? Kalau ada alternatif lain selain bidara, hukumnya dulu. Bidara, sebagian orang menganggap bahwa dia adalah sebuah pengobatan. Maka diperhatikan. Kita ambil kaedahnya. Sesuatu yang dijadikan sebab, apabila disebutkan di dalam syariat sebagai sebab, maka itu disyariatkan, dibolehkan. Kebalikannya, sesuatu yang dijadikan sebab, yang belum disyariatkan untuk dijadikan sebagai sebuah sebab, dan menjadikannya sebagai sebuah sebab, maka itu adalah syirik asghar. Saya ulangi. Sesuatu, janar misalkan, kunyit, dijadikan sebagai sebuah sebab untuk pengobatan. Apabila janar dan kunyit tersebut disebutkan di dalam hadis Rasul ayat Al-Quran sebagai sebab untuk mengobati, maka dia adalah mubah. Sebagaimana obat-obat yang lain. Tetapi apabila sebuah sesuatu dijadikan sebagai sebuah sebab, dan syariat Islam belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, paham ya? Belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, lalu dijadikan sebagai sebuah sebab, maka perbuatan tersebut adalah syirik asghar. Kenapa? Karena berarti menjadikan sesuatu sebagai sebuah sebab yang belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Seperti pakai cincin. Aku pakai cincin ini 25 tahun. Di Jakarta kada pernah dicopet orang. Dia menjadikan cincin sebagai sebab keselamatan. Maka dilihat kaidahnya tadi. Sebuah sebab, apabila sesuatu, apabila dijadikan sebuah sebab yang belum disyariatkan di dalam agama Islam, kemudian dijadikan sebagai sebuah sebab, maka pemakaian sebab tersebut adalah syirik asghar. Cincin belum disyariatkan untuk menjaga keselamatan, maka pemakaiannya adalah syirik asghar. Ya, 25 tahun di Tanah Abang kadang mencopet. Sekalinya sidin copetnya. Ya. Nah, kapan dia naik dari syirik asghar ke syirik akbar? Kalau dia meyakini cincin inilah yang menjaganya dari keselamatan. Kalau tadi syirik asghar dia hanya memakai sebagai sebuah sebab. Kalau ini tidak, cincin inilah yang menjaga saya. Dia berarti syirik akbar karena dia meyakini ada yang menjaganya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada alternatif lain selain bidara? Kalau seandainya alternatif lain untuk mengobati, diruqyah. Ya, diruqyah. Bagaimana cara meruqyah? Bacakan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sudah begitu saja. Tidak ada ritual khusus, ya, dan seperti itu. Dan Allahu a'lam, ini perlu didalami, bidara itu apa yang dilakukan. Apakah ada manfaat dari janar dan kunyit? Mungkin seorang sakit parut dikasih janar dan kunyit. Pian coba sakit parut kasih janar dan kunyit. Kalau sembuh berarti ada manfaatnya. Jadi kita tidak 100% mengatakan itu salah. Tetapi jika di dalamnya terdapat pengambilan sebab yang belum disyariatkan oleh agama Islam, dijadikan sebagai sebuah sebab, maka itu adalah syirik asghar. Tapi Ustaz, janar dan kunyit mungkin belum ada di zaman Rasulullah SAW. Jadikan sebuah sebab, apakah syirik asghar? Tidak. Maksudnya adalah perbuatan tersebut. Ya, maksudnya adalah perbuatan tersebut. Kalau dijadikan sebagai sebuah sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, maka itu adalah syirik asghar. Adapun pengobatan dengan apapun, selama dia terbukti, maka diperbolehkan. Saya beri contoh ya. Batu yang katanya melancarkan darah. Batu apa itu namanya? Batu yang melancarkan darah dikalungkan atau di... Pokoknya batu yang melancarkan darah. Maka sama hukumnya. Kaedahnya sama. Apabila sesuatu dijadikan sebagai sebuah sebab dan belum disyariatkan oleh Allah sebagai sebuah sebab, maka ketika itu dijadikan sebagai sebuah sebab, maka itu adalah syirik asghar. Kecuali kalau sudah terbukti, seperti obat. Obat sakit kepala, obat sakit mata, sakit hidung, obat-obat yang lain. Ya, seperti itu. Paham ini para ikhwah? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.